Lagu ini spesial buat ibu-ibu yang di depan, sing duwe bojo galak sing pundi. Wis kasihe kutu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongane sengah. Kutu tak trimo bojoku pancen Tati.